نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا من علم التفسير وانفعنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا رب العالمين. طيب kita lanjutkan insyaallah kali ini kajian tafsir As-Sa'di pertemuan ke-28. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas ayat 62 sampai ke 66 insyaallah taala. Dikatakan kemudian Allah taala berfirman sebagai pemutus perkara antara kelompok-kelompok yang telah diberi kitab suci. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sesungguhnya orang-orang mukmin, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta beramal soleh, mereka akan menerima pahala. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah 62. Tapi ada beberapa hal yang layak dipelajari dari ayat ini. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman. Kemudian dan juga wal ladzina hadu, dan orang-orang di sini terjemahkan orang-orang Yahudi. Ada permasalahan mengenai wal ladzina hadu, maknanya dimaknai di antaranya wal ladzina hadu yaitu mereka orang-orang yang Yahudi. Yahudi disebutkan kepada Yahuda. Dan Yahuda adalah akbaru waladi Ya'qub, anaknya Nabi Ya'qub yang terbesar Yahuda. Asalnya dari dal Yahuda. Yahuda kemudian dalnya di qalb diganti dengan za atau dengan zal. Jadi Yahuza, Yahuzi. Atau asalnya adalah Yahuza, asalnya adalah dengan zal kemudian menjadi dal, ya bisa kayak gitu. Nah, jadi Yahuza itu asalnya bukan lafal Arab, namun kemudian diarabkan dan za diganti dengan dal. Itu satu takwil terhadap Yahuda, Yahud hadu. Atau bisa juga bahwasanya Yahudi dinamakan hada Yahudu. Yahudi dinamakan Yahudi karena taubatnya mereka, kembalinya mereka. Summu bidzalika, kata Qurtubi, dikatakan oleh sebagian ulama, summu bidzalika li taubatihim min ibadatil ijl. Ya, bagaimanapun mereka disebut Yahudi karena mereka kembali. Nanti tentang ijl nanti ada ayat kesekian nanti insyaallah. Jadi hada artinya taba. Hada artinya taba. Walladzina hadu, yang dimaksud ya tentu Yahudi maksudnya. Tapi makna dari hadu di sini Ada yang mengatakan maknanya taba ya tubu, taba taba tabu. Ya, walladzina hadu wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Nasara juga ada beberapa, atau ada satu permasalahan mengenai nama Nasara. Ya. Nasara itu jamak atau bukan jamak? Jamak. Mufradnya adalah Nasrani, atau ada juga dinamakan Nasiri atau Nasirah. Dikatakan kenapa disebut itu, ada yang mengatakan karena asalnya disebut Nasirah. Kenapa? Karena Nasirah ada nama, adalah nama tempat di mana Nabi Isa ketika itu turun. Makanya kita kadang mengenal Nazareth, Nasirah. Ya, makanya bisa aja, kadang juga bisa dikatakan dahulu Isa An-Nasiri. Jadi Nabi Isa juga disebut, digelari An-Nasiri. Ya. Sehingga kemudian orang-orang atau rekan-rekan Isa alaihi salam, pengikutnya sallallahu alaihi wasallam, itu disebut Nasara. Ya. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah. Jadi Al-Jawahari mengatakan bahwasanya Nasran itu ada sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah tempat di Syam yang orang-orang Nasrani disebut, dinisbatkan kepadanya. Baik itu namanya Nasran atau Nasirah. Intinya Nazareth. Nah, ada juga takwilan lain kenapa Nasran, Nasara disebut Nasara. Kan dari materi nun, dari entry nun sod ra, yang artinya adalah menolong. Dikatakan begitu karena mereka saling menolong satu sama lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya disebut Nasara. Ya. Baik, jadi ada orang beriman asli, kemudian orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sabiin. Sekarang Sabiin di sini masalahnya ada beberapa yang memaknai masing-masing beda. Tapi kalau misalnya Sabi itu secara bahasa artinya man kharaja wa ma la min dinin illa din. Barang siapa yang keluar dan berpaling dari suatu agama ke agama lain. Jadi seorang yang converting ke agama lain itu disebut sobi. Ya, sobi. Tapi ada juga makna lain, atau sebelumnya itu masih mempersalah itu. Orang-orang Arab dulu ketika siapapun yang masuk ke agama Islam disebut sobi secara bahasa. Ya. Tapi ada juga mengatakan bahwa sobi itu adalah orang yang tidak, artinya tidak mempunyai agama. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang namanya sobi itu adalah orang yang dia itu menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu. Bagaimanapun, bagaimanapun siapapun dari manusia, man amana billah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, jadi gak cukup cuma beriman doang, tapi harus beramal soleh. Nah, apa balasannya? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka akan mendapatkan ajr, pahalanya. Falahum ajruhum inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khawfun alaihim walahum yahzanun. La khawfun alaihim, tiada kekhawatiran, rasa takut mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ila khaufun alaihim, ada yang mengatakan atau menafsirkan tidak ada kekhawatiran kepada mereka di hari nanti. Wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih bagi mereka tentang masa lalu mereka di dunia. Jadi itu ada yang menakwilkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, tafadhal antum baca ini tafsir ayatnya. Baca tafsir ayat 62. Hukum ini khusus untuk ahli kitab, karena pada hakikatnya orang-orang sabiin yang sebenarnya termasuk dari kelompok-kelompok Nasrani. Allah mengabarkan bahwasanya kaum mukminin dari umat ini Yahudi, Nasrani, dan orang-orang sabiin yang beriman kepada Allah, di antara mereka juga kepada hari akhir dan mempercayai rasul-rasul mereka, maka bagi mereka ganjaran yang besar, rasa aman dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang kafir di antara mereka kepada Allah, rasul-rasulnya dan hari akhir tentu berbeda dengan kondisi yang pertama. Maka dia ditimpa rasa kekhawatiran dan kesedihan. Tapi ini berarti hukum kata Imam As-Sa'di, hukum ini khusus untuk ahli kitab. Kenapa? Jadi ayat-ayat ini untuk ahli kitab. Kenapa? Karena pada hakikatnya kata beliau rahimahullah, orang-orang Sabiin, ini salah satu pendapat, itu aslinya adalah orang-orang Nasrani juga gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi memang ada ikhtilaf terhadap siapakah Sabiin itu, tadi yang sudah kita sebutkan ikhtilaf itu. Dan di sini As-Sa'di rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya orang-orang Sabiin asalnya adalah orang-orang Nasrani juga. Asalnya adalah orang-orang Nasrani yang kemudian masuk ke agama Islam. Wallahu a'lam. Itu salah satu pendapat. Tapi yang benar adalah bahwasanya hukum ini antara kelompok-kelompok tersebut menurut latar belakang mereka dan bukan menurut keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kabar tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kandungan dari kondisi mereka. Nah, ini berarti orang-orang terdahulu yang beriman sebelum diutusin Nabi Muhammad, ini yang dimaksud. Jadi ada di antara Yahudi dan ada yang di antara Nasrani dan di antara orang-orang Sabi gitu kan. Nah, yang bisa dikatakan aslinya orang Nasrani itu mereka mengimani benar-benar Allah dan hari akhir dan lain-lain, kemudian beramal soleh sesuai dengan syariat mereka ketika itu. Nah, yang seperti ini falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Seperti saudara atau pamannya Siti Khadijah, ya kan, memegang Nasrani, dan Nasrani itu Islam yang dipegang, itu Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, yang murni mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan meyakini tentang Nabi Muhammad, bahkan meyakini dia akan menjadi nabi kelak, urusannya akan besar. Dan kemudian nabi pun dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melihatnya di surga. Wallahu a'lam. Jadi ini termasuk. Oke, ini adalah dan inilah meneruskan metode Al-Qur'an apabila terjadi pada beberapa orang menurut konteks ayat beberapa kesamaran, maka sudah seharusnya ada hal yang mampu menghilangkan kesamaran tersebut darinya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Tuhan yang Maha mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan rahmatnya mencakup segala sesuatu. Hal itu Allah lebih mengetahui. Bahwasanya ketika Allah menyebutkan Bani Israel lalu mencela mereka dan dia mengungkapkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kejahatan-kejahatan mereka, akan terjadi kesamaran pada jiwa beberapa orang yang semuanya termasuk di dalam celah tersebut. Oke, di sini Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mencela sifat-sifat dalam Bani Israel, ya kan? Nah, kalau misalnya begitu, mengungkapkan kejahatan, kemaksiatan Bani Israel, mereka akan ada terjadi kesamaran, yaitu bahwasanya di antara orang-orang itu ada yang tidak seperti itu, ya. Makanya disebutkan kemudian, maka Allah Sang Pencipta ya, terus. Maka Allah Sang Pencipta menghendaki untuk menjelaskan orang-orang yang tidak termasuk dalam celaan tersebut di antara mereka dengan menyebutkan sifatnya, dan juga ketika Allah menyebutkan Bani Israel secara khusus, maka hal itu membuat kesamaran dan kekhususan mereka. Lalu Allah menyebutkan suatu hukum yang bersifat umum yang mencakup seluruh kelompok-kelompok, agar jelaslah kebenaran itu dan hilanglah kesamaran dan kemuskilan tersebut. Kemuskilan maksudnya permasalahan, ya. Ya, suatu yang bermasalah tersebut. Maha suci Allah yang menetapkan dalam kitabnya hal-hal yang membuat akal-akal makhluk terpana. Iya, di sini jadi Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apa ya ayat ini? Dalam konteks semuanya pencelaan terhadap Bani Israel, Yahudi. Tapi di sela-sela pencelaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat yang berkaitan dengan sisi lain dari beberapa kaum mereka yang dicela itu. Ada di antara mereka yang baik. Maksudnya di sini yang baik adalah yang tidak termasuk dari yang dicela. Ya, misalnya dalam suatu kaum itu ada semua buruk kita lihat, tapi ternyata ada di antara kaum itu yang ternyata mereka itu adalah orang-orang yang selayaknya dipuji sehingga layak untuk disebutkan mereka itu atas keterpujian dan kebaikan mereka. Tapi kemudian kan, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, kembali menyebutkan penghinaan terhadap Bani Israel, dan penghinaan tersebut bukan karena tidak ada sesuatu dari mereka, tapi ada sebabnya, yaitu apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Makanya dikatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali hinaan terhadap Bani Israel karena apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu, yaitu mitsaq, mitsaq janji darimu, perjanjian darimu. Wa akhadna wa rafa'na fawqakum at-tur, fawqakum at-tur, dan kami angkatkan gunung Tur, gunung Sina di atasmu. Ya, bayangkan, gimana? Berperjanjian kemudian diangkatkan di atasnya gunung. Seraya kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian. Di sini ada ibrah penting. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang benar-benar. Peganglah benar-benar apa yang kami berikan kepada kalian. So. Kemudian apa? Wadhkuru ma fih. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Antum, kita misalnya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar pegang dan sering-sering mentadabburi dan ingat selalu ilmu tersebut. Itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan kepada siapapun dari orang yang Allah Subhanahu wa taala hendak beri hidayah padanya. Khudhu ma atainakum biquwwah, harus dengan kuat. Nah, ini misalnya ilmu, kita mencari ilmu itu harus benar-benar kuat, enggak boleh cengeng, gak boleh dikit-dikit susah temunin putus habis itu, enggak. Khudhu ma atainakum biquwwah, pegang. Kalau misalnya udah ada ilmu dapat walaupun sedikit, pegang terus. Dan udhkuru ma fih, sebut, yaitu ingatlah. Jadi jangan pegang lemah kemudian tidak mengingat. Nah, orang yang misalnya dia memegang ilmu dengan kuat, benar-benar hamasahnya tinggi, kemudian dia konsisten, itu insya Allah dia akan selalu udhkur mafih, lebih mendalam lagi, terus dia mengingatnya. Ya, tapi kalau misalnya memegangnya tidak kuat, lemah, maka otomatis dia tidak mencengkeramnya dan otomatis dia akan kurang dalam mengingatnya. Makanya sifat pelajar yang sahih, yang dia benar-benar mustaqim dan juga berspirit tinggi, itu dia akan murojaah sebenarnya. Dia akan mengulang, dia akan mengingat-ingat pelajarannya begitu. Bukan udah belajar terus udah dilupain, belajar dilupain, enggak seperti itu. Itu salah. Makanya enggak jadi. Makanya orang yang misalnya belajar saja kemudian tidak murojaah, tidak mengamalkan, maka dia tidak merealisasikan la'allakum tattaqun. Iya enggak? Enggak bertakwa dia, enggak berbekas ilmunya. Berarti syarat untuk membuat ilmu terbekas itu apa? Khudhu ma atainakum biquwwah. Kemudian mudzakarah, yaitu murojaah. Udzkur ma fi. Hasilnya apa? Takwa insyaallah taala. Jadi ini walaupun ayat ini untuk Bani Israel dan celaan terhadap mereka, terhadap sikap mereka yang justru melanggar apa yang Allah perintahkan ini, tapi justru, waalaikumsalam, tapi justru ayat-ayat ini juga bisa untuk kita, untuk berbekal untuk kita semua. Jadi penting ayat-ayat ini penting. Makanya itu kisah-kisah dalam Al-Quran ada ibrah di dalamnya, selalu ada ibrah. Bukan kisah yang usang, tapi pasti ada ibrah untuk kita saat ini. Dan ini ada ibrah dari satu ayat ini, khudhu ma atainakum biquwwah, itu ingat terus. Ingat itu terus sebagai dalil. Kita misalnya mau supaya semangat belajarnya, khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang benar-benar banyak-banyak ilmu, pegang benar-benar, jangan tinggalkan ilmu. Nah, kalau misalnya meninggalkan ilmu kemudian karena merasa enggak betah, karena merasa keberatan, karena enggak mau maju dan sebagainya, karena tugas sibuk dan sebagainya, dengan maksud memang dia malas, bukan karena memang alasan saja untuk tugas dan semacamnya, maka dia berarti enggak akhadz al-ilm bil quwwah. Yang kemudian apa? Dia enggak tadzakur dengan ilmu tersebut, dan dengan ilmu dia tidak bertakwa dengan ilmu tersebut. Itu step-step kayak gitu tuh udah semua orang merasakannya. Maksudnya semua orang bisa terjadi padanya. Baik anak antum dan siapapun. Kalau misalnya dari awal tidak kuat azamnya, tidak kuat memegangnya, maka pasti kedepannya tidak mudzakarah, tidak murojaah, tidak mengulang. Ya, karena tanda-tanda orang yang belajar sungguh-sungguh dan benar-benar, dia akan mengulang apa yang dipelajari, minimal mengamalkan walaupun sedikit. Ya, itu yang akan mewariskan ketakwaan. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian justru berbalik dengan adanya perjanjian itu. Ya. Jadi kita pun menuntut ilmu itu sebenarnya sebelumnya ada perjanjian. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu ini ilmu agama. Ketika kita mau menuntut ilmu agama, berarti sama dengan kita berjanji kepada Allah untuk memegangnya rat-rat, kemudian memikirkan tentangnya, mentadaburinya, sehingga kita bertakwa dengannya. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan itu sama dengan mereka ini. Mirip dengan Yahudi, walaupun kita tidak mengkafirkan, tapi mirip dengan tingkah Yahudi. Yaitu kita berpaling dari perjanjian kita terhadap Allah, perjanjian maknawi yang harusnya dari awal kita selalu diingatkan dan selalu ingat bahwasanya kita belajar Al-Qur'an terutama tafsir itu adalah perjanjian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang benar-benar dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmunya. Kemudian kalian berpaling setelah ada perjanjian itu, tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Ya. Baik, falaula fadlullahi 'alaikum. Jikalau, maka kalau tidak karena karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya atasmu, lakuntum minal khosirin, kalian itu termasuk orang-orang merugi. Ini juga buat peringatan buat kita bahwasanya ilmu kita seberapapun kecil atau besar, banyak atau sedikit, itu semua kembali kepada falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Itu semua kembali kepada keutamaan dari Allah, kembali kepada rahmat dari Allah, dan bukan karena kita secara zat, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lagi-lagi kita harus mengingat bahwasanya kita menuntut ilmu itu harus benar-benar mengingat khudhu ma atainakum biquwah. Yang kemudian menghasilkan apa setelahnya, khudhu ma atainakum biquwah wa dzkuru ma fih. Ya, apa yang ada di ilmu kita ingat terus dan kita selami. Ya, jangan sampai kalau misalnya lupa itu manusia memang, namun jangan seperti disengaja untuk dilupakan dan tidak mau mengulang kembali, merasa bosan misalnya. Sebagian orang kan ada yang memang karena udah pernah belajar ini kemudian merasa udah ahlinya, padahal bisa aja dia lupa isinya, tapi ingat covernya, oh saya pernah belajar ini. Tapi ternyata enggak ingat apa-apa sebenarnya isinya. Nah, seperti ini harus mengulang terus sampai melahirkan ketakwaan. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak bertakwa dia sering melupakan ilmunya. Ya. Kalaupun ingat tidak diamalkan. Maka itu hati-hati kita dalam ini nasihat buat anak juga, buat antum semua, buat siapapun yang mendengar nasihat ini. Ayat ini ayat yang agung sekali sebenarnya. Peringatan juga buat kita. Dan ini sudah diperingatkan ribu-ribu tahun yang lalu kepada Bani Israel jauh sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Ya, kemudian dijadikan ibrah dalam Al-Quran karena umat Muhammad adalah umat Iqra, umat ilmiah, ya kan? Benar-benar yang tidak ada sebelumnya, umat yang sangat ilmiah. Dalam Al-Quran itu terkandung semua ilmu, kesimpulan semua kitab-kitab samawiyah sebelumnya ada di Al-Quran. Dan yang ada di Al-Quran belum tentu ada di kitab-kitab samawi sebelumnya. Itu menunjukkan ilmu yang kita pegang sebenarnya lebih banyak. Makanya keutamaan umat Muhammad di atas semua umat sebelumnya dari kaum muslimin. Nah, ini berat. Makanya ini di sini ada ibrah yang wajib untuk kita pahami dan kita dalami. Dan juga ayat ini setelah antum pulang pun antum wajib untuk menunaikannya, maksudnya mengamalkan khudhu ma atainakum biquwwah. Benar-benar kalau bisa antum hafalin sampai kuat, sampai matiin dia kuat terpatri, kemudian amalkan wadhkuru ma fihi, dan ingat apa yang kita katakan di sini, apa yang kita pelajari di sini, ya, supaya kemudian la'allakum tattaqun, kita mendapatkan ketakwaan dari mentadabburi ayat-ayat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Taib, Ridho, tafadhol Ridho, ana tafsir ke-63. Tafsir ayat. Antum deketan sini, deketan sini. Aku kipas. Oh gitu dah. Enggak, kipas enggak membahayakan. Ini enggak loh, belayan fa wala yadur. Ya. Tafsir ayat 63. Maksudnya, dan ingatlah kalian. Wa id akhadna mitsaqakum. Antum sakit? Enggak. Wa id akhadna mitsaqakum. Ketika kami mengambil janji darimu, yakni janji yang kuat lagi kokoh, dengan menakut-nakuti mereka dengan mengangkat gunung di atas mereka, dan dikatakan kepada mereka, khuluma atainakum. Jala baca jangan kayak gitu. Khuluma atainakum. Atainakum. Khuluma. Khulu khok khok. Khuluma atainakum. Peganglah apa yang kami berikan kepadamu dari Taurat, dikuah dengan teguh, yaitu dengan semangat dan usaha yang kuat serta kesabaran atas perintah-perintah Allah. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, yaitu apa yang ada di dalam kitab suci kalian, dengan cara membaca dan mempelajarinya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa pada azab Allah dan murkanya, atau agar kalian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Dia teruskan, jelas ini. Dan setelah penegasan yang kuat ini, tawallaitum, kemudian kamu berpaling dan kalian meninggalkan hal itu, padahal ia mengakibatkan kalian tertimpa hukuman yang paling berat. Akan tetapi, falaula fadlullahi alaikum warahmatuh lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Baik. Berarti kita harus terus meminta kepada Allah fadlnya, keutamaan karunia dari Allah dan juga rahmatnya. Harus selalu minta, harus selalu minta. Baik itu tentang ilmu, tentang nafas, tentang penglihatan, tentang kenikmatan apapun. Semua itu fadlullah dan semua itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin wa laqad 'alimtum." Dan sungguh, ini dengan adanya lam dan qad, benar-benar untuk mentakid dan mentahqiq. Dan sungguh benar-benar telah kalian ketahui, alimtum, ya, bukan sekadar araftum, tapi alimtum, kalian sudah mengilmuinya, ya. Alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang melanggar, i'tada ya'tadi melanggar, mereka yang melanggar dari minkum di sini dari jenis kalian, ya, orang-orang yang melanggar dari jenis kalian, yaitu dari Bani Israel, fis sabati, pada hari Sabtu. Ini Yahudi hari liburnya hari Sabtu kan. Faqulna lahum, lalu kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian qiradah, kera-kera, ya, khasi'in, hina. So, di sini berarti apakah ini hakikat atau majaz? Hakikat. Kita enggak bisa mentakwil ini majaz, ini hanya penghinaan semata, enggak jadi kera. Enggak. Ini hakikat. Menjadi kera beneran, dan kita tidak boleh, kita enggak ada dalil yang menjadikan bahwa saya, oh ini enggak kok, ini cuma kera. Ya penghinaan aja. Enggak. Kera beneran. Itu mereka-mereka yang melanggar. Ya. Kunu qiradatan khasi'in, yang hina. Kenapa kok hina? Padahal sebenarnya binatang secara zat itu enggak hina. Tetapi ketika manusia dikutuk menjadi binatang, itulah hina itu. Makanya disebut khasi'in. Qiradatan khasi'in, ya. Jadi ini yang dinamakan masakh. Masakh itu perubahan dari kemanusiaan menjadi bentuk lain karena kutukan. Ya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk menjadi batu, bisa. Kalau Allah mengutuk menjadi kodok, ya bisa, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha nakala. Nah, maka kami jadikan yang demikian itu sebagai apa? Nakal di sini artinya peringatan. Untuk siapa? Lima bayna yadaiha, bagi orang-orang ketiga itu, wama khulfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian. Syuh. Di sini peringatan untuk siapa? Pertama, ma baina yadaiha, orang-orang di depan itu ketika itu. Tuh lihat, mereka melanggar perjanjian Allah, maka dikutuk sama Allah menjadi monyet. Nah, itu untuk kalian yang masih hidup pada saat itu. Mereka menjadikan ibrah dari itu dan mau'izah. Nah, untuk dijadikan ibrah dan mau'izah. Kemudian wama khalfah, dan orang-orang setelahnya dari setelah zaman itu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ini sebagai ibrah dan juga peringatan. Wama khalfah, untuk kita juga. Yaitu apa? Lihat orang-orang yang melanggar perjanjian itu akan ada. Ada balasannya pasti. Ya. Wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi tadi nakal itu sebagai peringatan. Ya, maf'ul li ajli. Kemudian mau'izatan juga sebagai maf'ul li ajli. Mau'izatan adalah pelajaran. Jadi peringatan dan pelajaran. Peringatan itu ya nakal, tanbih, hati-hati, waspada ini. Jadi ditahzir gitu. Hati-hati. Ya. Dan juga pelajaran agar orang-orang itu tidak melakukan seperti itu. Wa mau'izatan lil muttaqin, kok di sini dikhususkan wa mau'izatan lil muttaqin? Kenapa? Coba kita lihat. Faja'alnaha nakal, itu artinya apa? Di peringatan bagi orang-orang satu pada masa itu dan siapapun. Itu umum. Ma baina yadaiha wa ma khalfa, itu umum, mencakup seluruh orang pada masa itu ataupun setelahnya, terserah sampai hari kiamat. Itu sebagai peringatan. Tetapi kemudian bukan hanya peringatan saja, tapi sebagai mau'izah, pelajaran. Dan itu lebih khusus lagi untuk orang-orang muttaqin. Kenapa? Karena yang namanya peringatan itu untuk semua. Orang akan, oh ingat, oh ini terjadi, pernah terjadi. Orang ingat, walaupun dia kafir. Ingat, walaupun dia Nasrani. Ingat, walaupun dia tetap Yahudi sampai sekarang. Ingat, oh ini di kitab kita ada kayak gini, wah, saya dikutuk jadi monyet dan sebagainya. Peringatan, sebagai peringatan saja, ingat saja, oh ingat. Tapi enggak belajar. Adapun orang-orang bertakwa, dia mereka belajar dari hal-hal seperti ini. Dan belajarnya ya kita tentu pertama kita dengan tafsir yang ringkas seperti ini. Kalau mau mendalami, cari lagi gali-gali kisah-kisah dalam Al-Qur'an atau kitab-kitab tafsir yang lebih meluas dan sebagainya. Nah, itulah orang-orang bertakwa, di situ bagaimana mereka menjadi pelajaran. Tapi bukan hanya sekadar membaca. Mereka benar-benar sampai sini. La'allakum tattaqun. Memegang kuat-kuat pelajaran ini, ya. Kemudian mengingatnya apa yang dalamnya. La'allakum tattaqun, saya menghasilkan ini di sini. Karena intinya dari belajar itu ini kan, untuk menyuburkan ketakwaan. Intinya tuh ini, bukan intinya untuk mendapatkan minyak orang, enggak. Ya, intinya tuh di sini. Baik, tafadhol, Bakhtiar, baca. Tafsir ayat 65. Maksudnya, sungguh telah jelas bagi kalian sebuah kondisi. Alladzina tadau minkum fis sabti, orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu. Dan mereka itulah yang disebutkan oleh Allah tentang kisah mereka secara terbuka dalam surat Al-A'raf dalam firman-Nya. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Lalu dosa besar itu berkonsekuensi mendatangkan murka Allah atas mereka, dan Allah menjadikan mereka kiradatan khasiin. Enggak, bukan kiradatan, enggak. Kiradatan. Kiradatan khasiin, kera yang hina, dina dan tercela, dan Allah menjadikan hukuman ini. Nakalan lima baina yadaiha, peringatan bagi orang-orang di masa itu, yaitu bagi orang-orang yang ada di antara umat-umat itu, dan sampai kabar tentang mereka kepadanya di antara orang yang ada pada masa itu. Wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian. Maksudnya orang yang setelahnya, hingga tegaklah hujah Allah atas hamba-hambanya, dan agar mereka menghindari kemaksiatan kepadanya. Akan tetapi hal ini bukanlah merupakan suatu nasihat yang berguna kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang selain mereka, maka mereka tidak mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut. Masya Allah, ya. Cuk, di sini berarti orang-orang yang tidak bertakwa tidak mengambil manfaat dari peringatan. Mereka ingat, tapi tidak mengambil manfaat. Itu ibrahnya. Berarti makanya orang-orang yang bertakwa itu memegang kuat mengingat, ya. Jadi orang-orang yang gak ada takwa sama sekali mungkin dia ingat. Maksudnya ingat dalam artian, oh teringat, oh ini, oh ya udah gak ada bekas, ya. Jadi ayat ini benar-benar walaupun kisah udah jauh ribuan tahun lalu, tapi merupakan teguran bagi kita semua dalam ilmu-ilmu kita. Alhamdulillah ada teguran dari Allah. Ya, jadi untuk mentakhlis dan untuk membersihkan kalbu kita, ya memang lebih kotor dari yang kita bayangkan, ya. Dan banyak salahnya kita dalam ilmu-ilmu kita. Dan semoga ini menjadi mau'izah benar-benar untuk kita. Allahumma amin. Tapi kita cukupkan tafsir As-Sa'di sampai ayat ke-66 insyaallah taala. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.